Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita selesai dari tafsir surat Al-Qadr. Kita lanjutkan pada tafsir surat Al-Bayyinah. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala تفسير سورة لم يكن تفسير سورة لم يكن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إلى آخر السورة وهي مدنية سورة ini سورة مدنية سورة yang diturunkan setelah hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahud dan Nasara, dan dari kalangan orang-orang musyrikin, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka, kesesatan mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Orang-orang kafir, Yahud, Nasara, dan orang-orang musyrik, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka yang tercampur aduk dengan kesyirikan, kekufuran dan kesesatan. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai atau sebelum datang bukti yang nyata kepada mereka. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. يقول تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى الله berfirman bahwa orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab yakni Yahud dan Nasara wal musyrikin dan dari kalangan orang-orang musyrikin min sa'iri asnafil umam dari seluruh umat-umat mungfakkin mereka mengatakan tidak akan meninggalkan an kufrihim wa dhalalihim yakni tidak akan meninggalkan kekufuran mereka dan kesesatan mereka. alladzihum alaih, yang mereka lakukan. Ai artinya la yazaluna fi ghayyihim wa dhalalihim. Mereka akan terus berada dalam penyimpangan mereka dan kesesatan mereka. La yaziduhum mururul awqati illa kufra. Perjalanan waktu tidak menambah kepada mereka kecuali kekufuran. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bayyinah, keterangan yang nyata, bukti yang nyata. Al-wadihatu wal-burhanus sati'u. Al-bayyinah al-wadihah, keterangan yang jelas, yang nyata. Wal-burhan as-sati' dan juga keterangan yang terang. Bukti yang terang. Apa itu al-bayyinah, bukti yang terang, keterangan yang jelas, bukti yang nyata? Allah jelaskan dalam ayat setelahnya. Summa fassara tilkal bayyinah, kemudian Allah menjelaskan bayyinah tersebut, bukti atau keterangan yang nyata tersebut. Faqal, maka Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah, yakni seorang rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jal, yatslu suhufan mutahharah, yang akan membacakan suhufan, lembaran-lembaran mutahharah yang disucikan. Faqala rasulun minallah, ay arsalahu Allahu yad'un nas ilal haq, yakni seorang rasul yang Allah utus untuk mengajak manusia kepada kebenaran. Wa anzala alaihi kitaban yatsluhu, dan Allah menurunkan kitab kepada rasul tersebut. Yatsluhu liyu'alliman nasa al-hikmata wa yuzakkihim wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Agar rasul tersebut mengajarkan kepada manusia hikmah, dan agar rasul tersebut mensucikan mereka dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, ya, yatslu suhufam mutahharah, yang rasul tersebut akan membacakan suhufam mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan. Artinya mahfudhatan min qurbani syayatin, lembaran-lembaran yang disucikan yaitu lembaran-lembaran yang mahfudhah, lembaran yang terjaga min qurbani syayatin, dari upaya syaitan untuk mendekati lembaran-lembaran tersebut. La yamsuha illal mutahharun, yang lembaran-lembaran tersebut tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Li'annaha a'la ma yakunu minal kalam, karena lembaran-lembaran tersebut adalah al-kalam, perkataan yang paling tinggi, ucapan atau perkataan yang paling tinggi. Walihada qala anha, oleh karena itu Allah berfirman tentang suhuf yang mutahharah tersebut, fiha di dalamnya, ay fitilka suhuf, yakni di dalam lembaran-lembaran itu, kutubun qayyimah, terdapat kitab-kitab yang lurus. Ay akhbarun shadiqatun, yakni terdapat berita-berita yang benar. Wa awamiru adilatun, dan perintah-perintah yang adil. Tahdi ilal haq, yang akan menunjukkan kepada kebenaran. Wa ila tariq mustaqim, dan yang akan menunjukkan ke jalan yang lurus. Fa idza ja'athum hadhil bayyinah, maka apabila keterangan yang nyata ini, bukti yang nyata ini telah datang kepada mereka, fahina idzin yatabayyanu talibul haqqi mimman laisa lahu maqsadun fi talabih, maka ketika itu jelaslah, akan terbedakanlah siapa sebenarnya yang memang pencari al-haq dan siapa yang tidak ada tujuan untuk mencari al-haq. Nah, fayahlak man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah, sehingga orang yang celaka dia celaka di atas bayyinah, ya, di atas keterangan yang nyata, dan orang yang hidup, yakni yang selamat, maka dia hidup di atas bayyinah, di atas keterangan dan bukti yang nyata. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari kalangan Yahud dan Nasara, dari kalangan ahlul kitab, dan orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka, ya, sampai datang kepada mereka bayyinah, bukti dan keterangan yang nyata. Apa itu bukti dan keterangan yang nyata? Rasulun minallah, seorang rasul yang Allah utus, yang membaca lembaran-lembaran yang disucikan, yang membaca Al-Quran kepada mereka. Fiha kutubun qayyimah, yang di dalam lembaran-lembaran tersebut terdapat kitab-kitab yang lurus. Ketika datang ini bayyinah, ya, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan terbedakan dari kalangan Yahud, Nasara dan orang musyrikin tadi, mana yang akan mengikuti Rasulullah, ya, mana yang dia memang pencari kebenaran, ya, dan mana yang orang yang memang tidak ada tujuan dan tidak ada keinginan untuk mencari kebenaran. Yang mencari kebenaran, maka mereka akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memang tidak ada keinginan untuk mencari kebenaran dan tidak ada keinginan untuk memegang kebenaran tersebut, maka mereka akan menentang dan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka binasa di atas keterangan yang nyata, di atas bukti yang nyata. Naam. Sedangkan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup di atas keterangan yang nyata. Nah. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah orang-orang ahlul kitab, Yahud dan Nasara, tidaklah mereka berpecah belah, bercerai-berai, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, setelah datang kepada mereka bayyinah ini, bukti yang nyata ini, keterangan yang nyata ini. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa idza lam yu'min ahlul kitab bi hadzal rasuli wa yanqadu lahu, apabila ahlul kitab tidak beriman kepada rasul ini dan tidak tunduk kepada rasul ini, falaisa dzalika bibida'in min dhalalihim wa inadihim, maka hal itu bukanlah kesesatan dan penentangan yang baru dari mereka. Artinya enggak aneh, enggak heran kalau mereka melakukan ini. Ya, ini tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak tunduk kepada beliau. Maka hal tersebut bukanlah kesesatan dan penentangan yang baru dari mereka. Fa innahum ma tafarruqu wa ikhtalafu wa saru ahzaban, karena sesungguhnya mereka tidaklah bercerai-berai, berpecah belah dan berselisih dan menjadi berkelompok-kelompok, illa mim ba'di ma ja'atshumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka bayyinah, bukti dan keterangan yang nyata ini. Allati tujibu li ahliha al-ijtima'a wal-ittifaq, yang bayyinah ini mengharuskan pemeluknya untuk bersatu, untuk bersama dan bersatu di atas kebenaran. Walakinnahum liroda'atihim wa nazalatihim, akan tetapi karena keburukan, kejahatan dan kehinaan mereka, lam yaziduhum alhuda illa dhalala, maka petunjuk yang ada di hadapan mereka tidak menambah kepada mereka kecuali kesesatan. Walal basirah illa ana, dan basirah yang ada di hadapan mereka tidak menambah mereka kecuali ama, kecuali kebutaan, yakni buta mata hatinya. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ahlul kitab yang enggan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin jauh dari kebenaran, yakni semakin naam sesat, semakin parah kesesatannya. Kemudian ayat yang setelahnya, ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Hunafa, dan menjalankan agama ini dengan lurus, menjauh dari kesyirikan. Wa yuqimus shalah, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menegakkan sholat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itu, yakni hanya beribadah kepada Allah, hanya menegakkan sholat untuk Allah, kemudian menunaikan zakat hanya untuk Allah, dan seterusnya. Yang demikian itu adalah dinul qayyimah, agama yang lurus. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, ma'a annal kutuba kullaha ja'at bi aslin wahidin wa dinin wahidin. Padahal kitab-kitab yang Allah turunkan semuanya itu datang membawa pokok yang satu dan ajaran agama yang satu. Yani ajaran tauhid. Nah, fama umiru fi sa'iri syara'i. Tidaklah mereka diperintahkan dalam semua syariat-syariat illa ayya'budullaha, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Ai qasidina bi jami'i ibadatihim adh-dhahirati wal batinati wajhallah. Yakni semua ibadah yang mereka lakukan, baik ibadah yang lahir atau ibadah yang batin, semuanya ditujukan untuk wajah Allah. Ini makna mukhlisin lahuddin. Wa talabaz zulfa ladaihi, dan tujuannya ingin mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip dan pokok agama para rasul, ya. Yakni beribadah hanya kepada Allah saja. Nah, hunafa. Ai, apa makna hunafa? Mukhlisina lahuddin hunafa. Ai artinya mu'ridin, berpaling, ma'ilin, menjauh, an sa'iril adyan, dari semua agama dan ajaran, al-mukhalifati lidini tauhid, yang menyelisihi agama tauhid. Ini makna hunafa. Berpaling, menjauh, ya, dari semua ajaran dan semua agama yang menyelisihi agama tauhid. Wa khassas salata waz zakata bidzikr ma'a annahuma dakhilani fi qawlihi liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan kemudian Allah khususkan ibadah sholat dan ibadah zakat. Dikhususkan dalam penyebutannya di sini. Disebutkan secara khusus. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Padahal keduanya itu sudah masuk dalam kalimat liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Di dalam mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah di sini umum, masuk sholat, masuk zakat, dan lain sebagainya. Tetapi Allah sebutkan secara khusus ibadah sholat dan zakat. Kenapa? Lifadlihima, karena keutamaan dua ibadah ini. Wa syarafihima, dan karena mulianya dua ibadah ini. Wa kaunihima al-ibadataini allataini man qoma bihima qoma bijami'i syara'iddin. Dan juga karena keadaan kedua ibadah ini adalah ibadah yang apabila seseorang menegakkan dan melaksanakan dua ibadah ini, maka dia telah menegakkan semua syariat agama. Sehingga Allah sebutkan ibadah sholat dan zakat dalam ayat ini secara khusus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Hunafa, ya, menjauh dari seluruh ajaran yang menyelisihi agama tauhid. Wa yuqimus shalah, dan agar mereka menegakkan sholat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Disebutkan secara khusus ibadah sholat dan ibadah zakat. Ya, demikian karena keutamaan dan kemuliaan keduanya. Dua ibadah ini adalah ibadah yang barang siapa menegakkannya, maka dia telah menegakkan syara'iddin, syariat-syariat agama. Wadzalika dinul qayyimah. Wadzalika ay artinya at-tauhid wal ikhlasu fid din. Wadzalika dan yang demikian itu yakni tauhid dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, ikhlas di dalam menjalani agama ini. Huwa dinul qayyimah, itulah dinul qayyimah, agama yang lurus. Tauhid dan keikhlasan dalam beragama ini, itulah agama yang lurus. Ay ad-dinul mustaqim, yakni agama yang lurus, al-musilu ila jannatin na'im, yang akan mengantarkan kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa masiwahu, adapun yang selain itu, selain tauhid wal ikhlas fid din, faturuqun musilatun ilal jahim, maka itu adalah jalan-jalan yang mengantarkan ke neraka al jahim wal iyadzu billah. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yakni Yahud dan Nasara, dan dari kalangan orang-orang musyrikin, mereka semua fi nari jahannam, berada di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaikahum syarrul bariyah, mereka itu adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, thumma dzakara jazaa'al kafirin ba'da ma ja'athumul bayyinah. Kemudian Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang kafir setelah datang kepada mereka bayyinah, setelah datang kepada mereka bukti dan keterangan yang nyata. Faqal, Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka berada di neraka jahannam. Qad ahata bihim adzabuha, siksa Allah telah mengepung mereka. Siksa yang ada di dalam neraka jahannam telah mengepung mereka. Washtadda alaihim iqabuha, dan hukuman yang akan ditimpakan kepada mereka ishtadda, sangatlah keras. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalam neraka wal iyadzu billah. La yufattaru anhumul azab, sama sekali siksa itu tidak diringankan dari mereka. Tidak ada siksa yang diringankan dari mereka. Wahum fiha mublisun, dan mereka di dalam neraka jahannam dalam keadaan mublisun, putus asa. Ulaikahum syarrul bariyah, mereka itu adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk, sejelek-jelek makhluk. Li'annahum araful haqqa, kenapa mereka seburuk-buruk makhluk? Karena mereka mengetahui kebenaran. Mengetahui kebenaran. Watarakuhu, namun mereka meninggalkan kebenaran tersebut. Wa khasirud dunya wal akhirah, sehingga mereka pun mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Mereka lah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia mereka ini. Alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahud dan Nasara, dan dari kalangan orang-orang musyrikin. Mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, karena mereka tahu kebenaran tetapi meninggalkan kebenaran tersebut, sehingga mereka rugi dunia dan akhirat. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ketujuh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Kemudian Allah jelaskan balasan bagi orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik manusia, mereka. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, li'annahum 'abadullah wa 'arafuhu. Kenapa mereka sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia? Karena mereka itu beribadah kepada Allah, wa 'arafuhu, dan mereka mengenali Allah, wa fazu bi na'imid dunya wal akhirah, sehingga mereka pun beruntung mendapatkan kenikmatan dunia dan kenikmatan di akhirat. Kemudian ayat yang terakhir, jazaa'uhum 'inda rabbihim, balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin, balasan bagi mereka di sisi Allah adalah jannatu 'adn, surga 'adn. Jannatu adn, ai jannatu iqamatin, yakni surga tempat menetap, tempat tinggal. La dhu'na fiha, yang mereka tidak akan pergi dari tempat tersebut. Wala rahila, dan tidak akan pindah dari tempat tersebut. Wala talaba li ghayatin fawqaha, dan mereka tidak akan mencari yang lebih tinggi dari kenikmatan yang ada di surga tersebut. Ini balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jannat adn. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya abada. Ditegaskan lagi, selama-lamanya. Sudah kekal, abada, selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu anh. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Faradiya anhum bima qamu bihi min maradihi. Allah ridha kepada mereka karena mereka telah melakukan hal-hal yang mendatangkan keriduan Allah, yakni mereka menegakkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Waradu anhu bima a'adda lahum min anwa'il karamat wa jazilil masubat. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Yakni ridha terhadap apa yang Allah siapkan untuk mereka, berupa berbagai macam kemuliaan dan juga berupa pahala-pahala yang besar. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika ay al jazaa al hasan, yang demikian itu, yakni balasan yang baik ini, ya, jannatu adn, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, Allah ridha kepadanya, mereka pun ridha kepada Allah, ya. Balasan yang baik ini, liman khasyiya rabbah, itu untuk orang yang takut kepada Allah. Liman khasyia rabbah, untuk orang yang khasyia, yang takut kepada Allah, takut kepada Rabbnya. Nah, ay liman khafa Allah fa ahjama an ma'asi wa qama bima aujaba alaih, yakni bagi orang yang takut kepada Allah sehingga rasa takutnya ini menghalangi mereka dari berbuat kemaksiatan, dan rasa takutnya kepada Allah ini mendorong untuk melakukan kewajiban. Nah, Demikian balasan dari Allah Azza wa Jal untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, tamat walhamdulillah, selesai walhamdulillah. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang kemudian mendapatkan pahala surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.